abdi saksina yen abdi lanasa. Yen abdi lana satia jujunan, lana satia Allah. Yeh badan abdi bukti na kapan sakia raksakna jungjunan. Sampai ketika panjang.